botol tabalah. Coba-coba minum angka dan falak. Uang jauh-jauh. Besok senang-senang kuliah satu-satu. Dan setiap barang dipegang botol biru. Ayo senang deh. Suka si hati ambil jantung lah. Sampai selebe laidar arus deh. Tagal botol. Yeah.